Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar a'adani Allahu iyyakum minan nar ikhwani wa akhwati fillah alhamdulillah segala puji dan syukur kita sampaikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada kesempatan pagi hari ini Allah melapangkan kita, memudahkan langkah kita untuk kebaikan ini. Meraih keutamaan fadilah thalabul ilm. Yang dengan ini insya Allah jalan menuju surga Allah menjadi mudah sebagai bentuk balasan atas orang-orang yang senantiasa dalam kehidupan mereka mereka selalu berada di atas jalan thalabul ilm man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sebagaimana yang pernah Rasul sabdakan, siapa menempuh satu jalan, dengan jalan itu dia mencari ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan memberi kemudahan untuknya jalan menuju surga. Kita bersyukur kepada Allah. Kita berada di jalan tersebut insyaAllah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terus dimudahkan kita menjaga posisi status diri kita di hidup ini sebagai para pencari ilmu, thullabul ilm, para pencari ilmu yang senantiasa mengagungkan ilmu dan majelis ilmu dalam kehidupan ini. Karena dengan ilmu dan majelis ilmu insyaAllah terobati kekurangan diri kita, kebingungan akal kita, dan kehampaan, kekosongan hati kita dari takwallah. Kita begitu perlu dan butuh ayuhal ikhwah menjalani hidup ini terus diisi dengan yang namanya zikrullah, dengan nasihat agama. Karena diri kita setiap saat selalu datang sisi-sisi kelemahan padanya, yang apabila tidak terus kita jaga, benteng jiwa ini akan runtuh, dimasuki oleh was-was syaitan yang tak pernah berhenti berupaya menyesatkan anak Adam. Begitulah sumpahnya yang perlu ikhwah selalu waspadai. Sumpah iblis di depan Allah, فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan semua hamba. Itu tekad terbesarnya iblis. Dia yakin dengan tekad itu untuk mampu menyesatkan semua hamba Allah. Targetnya hingga Allah tak mendapati aksarun nas, kebanyakan manusia bersyukur kepadanya. Begitulah dahsyatnya upaya syaitan, upaya iblis merusak kita dari berbagai aspek kehidupan. Nah, salah satu jalan tersebut ayuhal ikhwatal kiram rahimakumullah adalah perkara yang terkait dengan urusan rumah tangga. Perkara yang terkait dengan urusan suami dan istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga mereka. Ini salah satu daripada upaya terbesar iblis dan para syayatin untuk dapat tercapai dirusaknya manusia dengan jalan ini. Dan cobalah perhatikan para ikhwan, hampir banyak terjadi kerusakan di diri seseorang, baik dia suami ataupun istri, terlibat dengan berbagai maasi, dimulai dari petaka keributan rumah tangga yang menyesahkan kepala. Nah, terbawalah dalam kehidupan di luar rumahnya, mencari ketenangan dengan jalan yang haram. Ini yang banyak terjadi, karena ini memang salah satu dari upaya iblis merusak kita manusia. Maka kita ingin dan berharap kepada Allah, urusan yang satu ini menjadi satu perkara yang kita terjaga di atas sunnah Rasul, di atas syariat yang dibawa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita menjalani konsekuensi berumah tangga sebagai suami, sebagai istri, benar-benar dengan meneladani Rasulullah dan para ummahatul mukminin. Karena tak bisa dipungkiri, termasuk beban yang paling tak mengenakkan hidup ini, kalau sudah timbul dalam rumah tangga kita problema-problema yang tak terselesaikan. Jangan kita berkata para ikhwah rahimakumullah seperti ungkapan kelayakan umum yang dianggap manusia, problema rumah tangga itu ibarat penyedap rasa dalam kehidupan, seperti garam bagi masakan. Ungkapan yang seakan-akan mengesankan. Bukanlah satu hal yang harus dihindari, harus dijaga jangan terjadi. Kayaknya biasa. Warahmatullah. Adakah Islam itu menuntunkan kita hidup penuh dengan perselisihan? Adakah Islam mengajar kita hidup dengan terus percekcokan? Islam membenci itu dalam agama ini. Begitu pula dengan urusan rumah tangga, walaupun itu perkara yang mungkin sulit dihindari, tapi bukan berarti itu perkara yang dinikmati. Paham ini, ikhwan. Kita tidak bicara muluk menjamin diri kita dengan ilmu yang kita punya, kita tidak punya problema rumah tangga. Tetapi bukan berarti problema rumah tangga perkara yang dianggap nikmat dalam kehidupan kita. Tapi itu perkara yang harus diselesaikan dengan agama. Karena banyak, sekali lagi, banyak manusia rusak. Sebelumnya dia takut akan dosa, sebelumnya dia takut akan melanggar agama. Istiqamah di atas sunnah. Begitu goncang rumah tangga, timbul problema, rusak hidupnya. Karena dia tidak berupaya menyelesaikan masalah tersebut. Tidak dia kembali kepada ilmu sunnah. Kembali kepada solusi-solusi yang dibimbingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dianggap seperti garam dalam masakan. Masya Allah, ayuhal ikhwah. Ungkapan yang terkesan darinya itu perkara yang biasa saja. Seakan-akan itu masalah yang dicintai agama. Sampai muncullah tingkah laku suami melihat penyimpangan istri, dia diami saja. Tanpa dia berupaya memperbaikinya, membenahi rumah tangganya. Begitu pula seorang istri melihat penyimpangan kerusakan suami, juga tidak berupaya membenahi, tapi larut ikut kepadanya. Masya Allah, ayuhal ikhwah, ini semua adalah perkara yang harus kita jauhi diri kita darinya. Ingat, yang bikin kita hidup tenang, tenteram, damai adalah ketaatan kepada Allah, bukan kemaksiatan. Dan setiap timbul problema di hidup ini, termasuk dalam rumah tangga, sadarilah segera, mesti ada kemaksiatan yang kita jatuh kepadanya. Entah mungkin kita, entah mungkin istri. Cepat perbaiki, taubat kepada Allah. Cari solusi Islam. Karena selalu begitu, kata Rasulullah dalam satu hadis yang sahih. Tidaklah bermusuhan dua orang yang bersaudara sebelumnya, kecuali pasti dikarenakan adanya dan dosa ahdathahu ahaduhuma, yang dibuat salah satu kedua mereka. Ikhwah yang saya muliakan, betapa nikmatnya ketika kita berumah tangga. Allah karuniakan kita istri, Allah beri suami kepada seorang wanita. Betapa indahnya hidup, betapa tenteramnya, ada tempat berbagi. Kalau ikhwah perhatikan firman Allah di surah Rum ayat 21. Ketika Allah berkata, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Termasuk tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan bagi kalian dari diri-diri kalian para istri-istri. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Ilaiha. Kalian agar hidup tenteram kepadanya. Allah tidak katakan ma'aha. Perhatikan ini kata ulama. Kalimat di ayat ini, litaskunu ilaiha. Walam yakulillah litaskunu ma'aha. Kau tahu bedanya? Kalau Allah katakan agar kalian hidup tenang bersamanya, berarti ikhwah, kita bisa tegak sendiri-sendiri, senang-senang sendiri. Tetapi kalian bisa hidup tentram, tenang kepadanya. Lihat betapa Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan dua suami istri ini. Ketenangan itu bagi suami ada pada istri. Itulah hikmah Allah ucapkan litaskunu ilaiha, kepadanya, bukan bersamanya. Kalau tenang hidup bersamanya, itu tidak memberikan kesan bahwa ketenangan yang didapat suami itu pada istri. Bisa dia hidup senang sendiri dengan kesenangan lain, istri dengan kesenangan lain. Itu kalau bersama. Tapi kalau kepada, terjadi peleburan. Bagaimana tidak? Bukankah dalam surah yang lainnya Allah membahasakan hubungan suami istri itu ibarat pakaian bagi pasangannya? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka para istri itu bagi kalian ibarat pakaian. Kalian pun ibarat pakaian bagi mereka. Lihat bahasa ini, ikhwah, bahasa Al-Qur'an, kalamullah. Betapa erat hubungan ini. Luar biasa. Hingga antara suami istri tak ada batas aurah. Satu ikatan yang begitu kuatnya, mitsaqan ghalidha. Maka ini termasuk dari pondasi keberhasilan, kebaikan umat dimulai dari rumah tangga kaum muslimin. Dan ini terkait erat, ayuhal ikhwah, dengan kebaikan generasi kita. Bagaimana kita bisa berharap anak-anak kita melanjutkan generasi dakwah ini, melanjutkan menebarkan sunnah Nabi, kalau dimulai dari rumah tangga orang tuanya yang penuh problema tak terselesaikan dengan agama yang benar ini. Rusaklah mental anak, rusak jiwa mereka. Para jemaah rahimakumullah, bagaimana mungkin madrasah pertama bagi anak-anak umat Islam itu adalah rumah mereka? Apa yang mereka dapatkan? Coba ikhwah renungkan. Kalau di depan mata mereka, di telinga mereka, yang mereka rasa hanyalah keributan orang tua. Kasihan. Kasihan anak-anak kita, kasihan generasi kita. Kalau kita para orang tua tidak mengerti bagaimana menjalani rumah tangga yang benar. Maka dalam Islam, coba perhatikan para jemaah rahimakumullah, apa yang Rasul bimbingkan kepada kita? Perkara kita mencari istri atau seorang wanita mencari suami, semua mengarah kepada kebaikan masing-masing pasangan itu. Fokusnya kepada salih dan salihahnya keduanya. Karena memang ini penentu untuk bagusnya rumah tangga, lahirnya generasi-generasi yang benar. Agar dapat memperkuat dakwah ini ke depan, melanjutkan kerja kita. Karena kita pasti akan dipanggil Allah. Umur kita terbatas di hidup ini. Kajian masalah problematika rumah tangga dan solusinya menurut agama termasuk perkara pokok yang ulama-ulama kita begitu serius memberikan perhatian atasnya. Dikarenakan kita yang sudah berumah tangga secara khusus menyadari betapa menyakitkan, tak mengenakkan hati, mengganggu konsentrasi kalau sudah timbul masalah dengan pasangan kita. Anak pun jadi korbannya. Maka kita berniat dengan kajian ini untuk menuntaskan masalah ini dengan agama kita. Kita ingin urusan rumah tangga kita adalah urusan yang benar-benar kita perhatikan dengan rambu-rambu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu inilah yang pertama, ayuhal ikhwatal kiram, yang menjadi tanggung jawab kita untuk diperbaiki dalam hidup ini, diri dan keluarga. Naam ikhwah, bukankah ini yang menjadi pokok perintah Allah? Diri dan keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum nar. Kan ini pokok hidup kita pertama. Bagaimana mungkin ini termasuk yang terabaikan? Banyak kita bicara dakwah, bicara tentang agama, tetapi di rumah tangga, tentang istri dan anak-anak, bertumpuk masalah tak terselesaikannya. Bagaimana ini? Masyaallah. Dia anggap baiknya dirinya sendiri sudah cukup, khalas. Dia bawa tidur problema rumah tangganya. Kerusakan, penyimpangan terjadi di tengah rumahnya. Dia biarkan semua. Tapi kalau cerita agama ini luar biasa di luar rumahnya. Adakah begini suri tauladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan umat, pemimpin umat. Beliau benar-benar menunjukkan perbaikan itu dimulai dari diri dan keluarga. Beliau punya problema di rumah tangga. Bahkan problema yang beliau hadapi terkadang besar. Tapi lihat beliau selesaikan dengan baik. Untuk mengajarkan umat. Begini mestinya berumah tangga. Nah ini janganlah terjadi di tengah kita ikhwah. Problema-problema yang muncul itu dianggap biasa. Tapi kita cari solusi. Kita introspeksi diri, mencari penyebab-penyebab. Mengapa ini terjadi? Apa dosa saya buat? Apa dosa dilakukan istri? Introspeksi. Kita bertanggung jawab penuh, ayuhal ikhwatal kiram, atas keluarga kita, istri kita. Kita bertanggung jawab penuh. Mau dibawa kemana mereka di hidup ini? Nah, ini yang mesti menjadi tugas harian kita. Agar segala problema yang timbul dapat terselesaikan. Dengan sama-sama kita kembali kepada solusi yang telah diberikan dan diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah rahimakumullah, kalau kita perhatikan dari rangkaian sunnah Rasul berkenaan dengan permasalahan yang timbul dalam rumah tangga, itu semua bermula dari tidak tepatnya meletakkan posisi sebagai suami dan sebagai istri di porsinya. Dimulai dari itu. Tidak mendudukkan di mana tempat saya sebagai suami, sebagai apa saya di rumah tangga, dan istri pun tidak menempatkan posisinya sebagai istri. Maka kalau kita cerita solusi problema rumah tangga, saya tidak mengajak ikhwah sekalian untuk mengkaji per kasus yang timbul di rumah tangga kita. Tetapi langsung kepada inti pokok ilmu. Kalau ini diterapkan, beragam solusi, beragam problema apapun, inilah solusinya. Kita tidak membahas satu persatu. Timbul masalah di keluarga fulan wa'alan. Tidak. Tetapi ketika mereka menjaga prinsip pokok ini, insyaAllah, apapun yang timbul dalam rumah tangga kita, masalah, problema, ketidakcocokan, cekcok dan pertentangan, dengan prinsip ini mudah-mudahan segala macam perkara itu dapat terselesaikan. Dan posisikanlah diri kita di tempatnya. Posisi itulah yang Allah subhanahu wa ta'ala pernah firmankan di surah An-Nisa. Allah berfirman di ayat 2, di ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' qawwamatur rajul 'alal mar'ah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, laki-laki itu pemimpinnya perempuan. Wah, sudahkah kita berposisi sebagai pemimpin? Sadarilah akibat tidak memposisikan diri sebagai pemimpin yang benar, berantakan rumah tangga. Allah sudah tegaskan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Itu sudah menjadi fitrah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena kata Allah, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Karena keutamaan yang Allah karuniakan kepada sebagian mereka atas yang lainnya, begitu banyak keutamaan laki-laki dibanding perempuan. Dan yang kedua, karena mereka yang memberi nafkah kepada perempuan dengan harta mereka, mereka yang beri belanja. Keistimewaan laki-laki yang Allah karuniakan kepada mereka itu merupakan nikmat yang tak perlu para perempuan merasa iri dengan itu. Karena apa? Kenikmatan yang Allah karuniakan kepada lelaki, kelebihan-kelebihan yang Allah beri ke mereka, Allah sesuaikan dengan besarnya tanggung jawab untuk mereka. Dan kekurangan yang dipunyai para wanita, Allah sesuaikan pula dengan beban yang Allah beri kepada mereka. Semua sesuai kadarnya, ikhwan. Ketika masing-masing mengerti kedudukan sendiri-sendiri, kedudukan bagi dirinya di rumah tangga, ini kunci sukses meredam problema. Laki-laki, lihatlah kata ulama, bagaimana Allah karuniakan kepada mereka fisik, kekuatan, akal, kesabaran, panjang pikiran, hingga Allah mengkhususkan bagi laki-laki, hanya dari kalangan laki-laki Allah pilihkan para nabi dan rasulnya. Nah, begitu pula Allah khususkan pula untuk laki-laki al-khilafah. Kalau tadi an-nubuwah, berikutnya al-khilafah. Itu adalah haknya laki-laki. Pemimpin itu laki-laki. Begitu pula para ikhwah yang dimuliakan Allah, dalam hal persaksian, syahadatul rajul, saksi seorang lelaki sama nilai dengan syahadahnya dua orang wanita. Nah, lihat keunggulan-keunggulan ini diberi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan warisan untuk laki-laki dua kali lipat dari untuk perempuan. Subhanallah. Semua itu dikarenakan keunggulan laki-laki, tapi Allah berbuat adil. Keunggulan itu tidak menyebabkan laki-laki sama tugas dengan wanita. Mereka punya tugas lebih sebagai pemimpin. Kalau sudah seorang suami tak menyadari posisi ini, atau sekedar mau disetatuskan saja jadi pemimpin, tapi perilaku tidak sosok pemimpin, hancur rumah tangga. Karena apa, ikhwan? Yang kita pimpin sebagai seorang suami, sebagai laki-laki, adalah perempuan. Naqisatud din wal aqli. Sosok hamba Allah yang kurang agama, kurang akalnya. Kalau tidak ngerti kita memimpin kondisi makhluk Allah yang seperti ini, kurang agama, kurang akal, hancurlah rumah tangga. Maka yang harus sekarang, ikhwah, kalau cerita solusi problema rumah tangga adalah mempertanyakan ke diri kita, sudahkah saya menjadi sosok pemimpin yang benar? Itu dulu yang harus ikhwah lakukan. Tidak terfokus kepada problema yang timbul, ketidakcocokan yang muncul, tetapi introspeksi diri, sudah betulkah saya sebagai pemimpin rumah tangga saya? Benarkah saya ini sebagai pemimpin mereka, anak istri, seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalani dalam hidupnya? Bertanyalah itu ke dalam diri kita masing-masing. Atau mungkin kita merasa pemimpin, mungkin sudah merasa sebagai pemimpin, tapi tak tepat cara memimpin. Banyak ini. Maunya dijadikan pemimpin, dianggap pemimpin di rumah tangga. Ingin dianggap sebagai yang membawa keluarga ke arah mana yang dia mau. Tapi perilakunya, tingkahnya tak mencerminkan pemimpin. Masya Allah, inilah yang banyak terjadi dalam berbagai perkara yang timbul di tengah rumah tangga. Sudah hilang status kepemimpinan yang benar itu di diri para suami. Hingga akhirnya terjadilah keributan yang tak terselesaikan dikarenakan hal ini tak menjadi perhatian serius bagi suami untuk dia bertanya ke dirinya, sudah benarkah saya sebagai pemimpin? Padahal ayuhal ikhwatal kiram, Islam telah sempurna mengajarkan itu kepada kita, telah sempurna membimbingkan hal tersebut untuk kita, bagaimana semestinya menjadi para pemimpin keluarga. Islam sudah bimbing itu dalam berbagai ajaran-ajaran sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tak mungkin kita abaikan kalau kita berharap rumah tangga kita dinaungi mawaddah warahmah. Kalau kita abaikan ini, apalagi sekarang seruan-seruan kufar menyerukan kesetaraan. Na'udzubillah min dzalik. Kesetaraan status di rumah tangga dengan dalih menghargai wanita. Oh, ragukah kita ketika Islam mengatur istri dipimpin, suami memimpin, ragukah kita disitulah terdapat keadilan Islam? Apa makna keadilan itu rupanya? Apakah keadilan itu menyamaratakan kedudukan yang sesungguhnya tidak sama? Itu kezaliman. Nah, kau tahu definisi al-adl, wad'u syai' fi mawdi'i, meletakkan sesuatu di tempatnya. Itulah definisi adil. Ketika tidak diletakkan di tempatnya, mensejajarkan istri dan suami di rumah tangga, itu kezaliman, bukan keadilan. Karena posisi suami dengan istri tidak setara, tidak sama. Tapi suami memimpin, istri dipimpin, itu keadilan. Karena memang fitrah masing-masing dari suami istri berbeda. Allah unggulkan ikhwah para suami itu. Hingga dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 228 Allah menegaskan, walirrijali alaihinna darajah, bagi laki-laki atas para istri mereka memiliki derajat tinggi, lebih tinggi, kata Allah, walirrijali alaihinna darajah. Bagaimana mungkin hal yang sudah fitrahnya beda coba disamaratakan? Ini kezaliman, bukan keadilan. Adil itu meletakkan segala sesuatu di tempatnya. Nah, ini pertama ikhwah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi seorang pemimpin yang benar dalam memimpin keluarga, ini yang harus pertama diperiksa ke diri kita. Sudah betulkah kepemimpinan saya? Sudah benar? Karena Islam setelah menegaskan laki-laki itu pemimpin bagi para wanita, para istri, Islam mengajarkan bagaimana kita memimpin mereka. Bukan Islam terus berlepas diri, tidak membimbing, mengajar kepada kita, tidak membimbing kita bagaimana memimpin istri. Sudah, terserah kalianlah apa kalian mau, apa mau kalian buat rasa-rasa baiknya. Tidak, tapi dibimbing oleh Islam, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, diberi suri tauladan bagaimana memimpin para istri itu. Agar jangan terjadi apa yang saya singgung tadi, kita banyak sekarang sudah merasa sebagai pemimpin tapi tak mengerti cara memimpin. Maka untuk itulah ulama telah memberikan satu ilmu kepada kita yang perlu diperhatikan dalam status kepemimpinan kita suami untuk para istri, yaitu ihtiyajul qawamati ila rifqin, butuhnya dalam kepemimpinan itu kepada kelemah lembutan. Orang yang gak kenal Islam terus berpikir, ketika mendengar laki-laki pemimpin wanita, pemimpin istri, langsung orang berpikir, nanti para suami akan bertindak semaunya, sewenang-wenang. Ini akibat orang hanya mendengar satu dalil dari Al-Quran. Dia simpulkan, dia jadikan ilmu untuk mengkhawatirkan, nanti akan timbul kekerasan rumah tangga katanya. Belajarlah Islam itu dengan sempurna. Karena Islam sudah mengajarkan kepada kita bagaimana yang namanya memimpin rumah tangga itu. Ikhwah, dibutuhkan sangat ila rifqin walin. Kelemah lembutan, kelunakan menghadapi istri yang dipimpin. Maka wahai para istri, para akhwat dan ummahat, jangan kalian merasa rugi sebagai yang dipimpin, karena sesungguhnya beruntung kalian, karena Islam mengatur kepada suami bagaimana memimpin kalian para wanita, para istri dengan kelemah lembutan. Nah, Islam ini sempurna ya, ikhwani fil din rahimakumullah. Sempurna. Jangankan urusan rumah tangga sebesar itu. Urusan yang luar biasa pentingnya dalam tatanan kehidupan. Urusan buang kotoran pun lengkap di Islam ini. Nah, ketika seorang Yahudi datang ke sahabat, "Allamakum rasulukum kulla syai." Nabi kalian ngajarkan kalian semua ilmu. "Hatta al-qira'ah," katanya. Sampai urusan buang kotoran. Menurut dia mana mungkin urusan buang hajat. Apa kata sahabat? "Iya, betul. Sampai urusan buang kotoran pun diajarkan Nabi kepada kami." Mau apa? Nabi SAW mengajarkan kami dalam buang kotoran, buang hajat itu, jangan menghadap kiblat. Jangan kami beristinja dengan tangan kanan, dengan kurang dari 3 batu, kalau tak pakai air. Terdiam Yahudi ini. Coba lihat, renungkan riwayat itu. Urusan al-khara'ah, buang kotoran pun lengkap diajar Islam. Bagaimana ada orang menduga urusan problematika rumah tangga, tatanan keluarga, perlu kita meliriklah cari ajaran lain. Buka-buka majalah-majalah konsultan-konsultan keluarga yang tak tahu agama jadi rujukan. Kurang rupanya ajaran sunnah ini masalah menyelesaikan urusan rumah tangga. Jadi belum lengkap. Hingga butuh kita mendengar cakap-cakap mereka yang tak berlandaskan kepada dalil. Nah, jangan. Kita ini orang yang beruntung ikut ke agama yang paling sempurna. Oleh karena itu betul, jagalah ayuhal ikhwatal kiram, sebagai seorang suami, pemimpin, peganglah prinsip untuk memimpin istri itu dengan lemah lembut, birifqin, dengan kelemah lembutan, dengan kelunakan. Kepada Rasulullah saja Allah bimbing apa? "Fabima rahmatim minallahi lintalahum." Itu Rasul dibimbing Allah mengajar ke manusia, dengan rahmat dari Allah, kau lemah lembutlah kepada mereka, kata Allah. "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Kalau kamu memimpin mereka dengan sikap kaku, keras hati, nanti lari manusia darimu, kata Allah ke Rasulullah. Itu skala umum, ikhwah. Bagaimana pula secara khusus? Apa enggak lari istri yang lemah akal, lemah agama, kalau tak dipimpin dengan kelemah lembutan? Apalagi satu kelemahan perempuan. Perempuan ini dalam hal cinta ke suami beda dengan suami ke istri. Itu Allah melebihkan mereka, ikhwan. Adalah jarang yang namanya istri kalau udah kena hatinya sama suami, itu susah dia menoleh laki-laki lain. So, sampai menjanda pun dia, mati itu suami mampu dia. Tapi coba laki-laki kita, mau kayak mana bagus istri, melirik juga kita. Kenapa? Memang Allah fitrahkan laki-laki begitu. Halal. Sepanjang kita mampu bertindak adil, halal kita punya istri lebih satu. Saya misalkan ini untuk ikhwah ketahui, betapa perempuan sangat senang dibuat mereka hidupnya dengan sikap kelemah lembutan. Luluh ikhwah. Itu kelemahan perempuan. Pantang kata orang, kita baikin dia. Ah sudah. Dan itu tepat sekali jemaah, ketika Islam mengajar kita untuk memimpin keluarga itu dengan rifq, dengan lin, lemah lembutlah. Jangan mentang-mentang saya pemimpin. Apalagi ada hadis, istri itu awan lakum, kata Rasul, kayak tawanan, sudah diperlakukannya macam budak. Fala haula wala quwata illa billah. Inilah jelas para pemimpin yang gagal. Coba lihat firman Allah ini. Lafadu min haulik, nanti lari umat darimu, kata Allah, lari mereka. Kalau kamu kunta fawdan ghalidhal qalbi, kamu kaku keras hati. Begitu di surah Ali Imran ayat 159. Ini kemanusia banyak. Bagaimana dengan perempuan yang sangat suka kelemah lembutan suami? Lihat Rasulullah SAW bagaimana beliau kepada para istri, masya Allah, sampai beliau pun tidak sungkan untuk berlomba lari dengan Aisyah Ummul Mukminin untuk menyenangkan hatinya dan membiarkan beliau karena dinikahi usia muda bermain-main dengan anak perempuan seusianya di Madinah. Bahkan sempat Rasulullah SAW membiarkan Aisyah Ummul Mukminin digendong di punggungnya untuk melihat A'rab, seorang Arabi badu, bermain senjata di masjidnya. Lihatlah kelemah lembutan Rasul dengan istrinya. Subhanallah. Banyak riwayat kalau ikhwah terus mendalami suri tauladan ini di diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik menyangkut urusan beliau pribadi dengan istri atau menyangkut urusan cekcok antar istri, beliau hadapi dengan rifqin wali. Saya teringat sampai satu riwayat ada diceritakan dengan derajat yang sahih. Ketika sahabat datang membawakan makanan yang dibuatkan salah satu istri Rasul, ketika Rasul kebetulan sedang di rumah Ummul Mukminin Aisyah, dibawakan makanan dari istri lain, Rasul dijatah istri yang satunya. Ummul Mukminin Aisyah salah satu wanita yang keutamaannya melebihi kita laki-laki, tetapi tetap fitrah kewanitaan itu muncul di dirinya. Terkenal beliau pecemburu. Kau tahu, itu makanan langsung ditempelengnya, pecah. Tempat makanan pecah. Bayangkan ikhwanna, tindakan sekasar itu di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul mengerti. Rasul tahu kelemahan perempuan di sisi ini, tak membawa Rasul bertindak kasar. Rasul bilang ke sahabat yang bawa itu, ibu kalian ini lagi cemburu. Sudah, kamu bawa makanan, makan kamulah. Pergi sahabat itu, Rasul bilang ke Aisyah, ganti piring itu. Namun juga tidak mencegah Rasul untuk menegakkan sikap adil dalam rumah tangganya. Ganti itu ya, karena itu punya yang lain. Ganti, kata Rasul. Subhanallah, ayuhal ikhwah. Inilah kelemah lembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 215 pun kita dibimbingkan dengan akhlak itu. Ketika Allah berfirman, waqfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Tundukkan dirimu terhadap orang-orang yang ikut kepadamu dari orang-orang yang beriman. Berarti kepemimpinan yang Allah beri keistimewaan itu ke suami bukan menyeret suami menjadi manusia sombong, merasa tinggi diri di tengah istri. Tidak. Tapi malah dia rendah diri, memimpin dengan kasih sayang. Nah, ikhwah. Inilah yang terjadi pada sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ini dilupakan oleh para pemimpin-pemimpin di tengah rumah tangganya, terjadilah kerusakan. Wanita itu memiliki kelemahan menuruti perasaan. Halus perasaannya. Kekasaran suami dalam memimpin itu membekas dalam di dadanya. Nah, kekecewaan yang pelan-pelan harus dihapus itu. Agak sulit dia lupakan kasarnya suami. Inilah bibit-bibit ke depan keributan besar menunggu di rumah tangga itu. Dampak suami tak mengerti cara memimpin istri. Dia mengandalkan kekerasan. Dia kedepankan sikap kaku. Ingin diorangkan istri. Akhirnya terjadilah apa yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Inna ar-rifqa la yakun fi shay'in illa zana. Wa ma yunza'u min shay'in illa zana. Kelemah lembutan tidaklah diberlakukan menyelesaikan segala sesuatu kecuali indah hasilnya. Tetapi tidaklah kelemah lembutan dicabut, tidak dipakai dalam menyelesaikan segala sesuatu kecuali buruk akibatnya. Buruklah itu. Di saat sikap lemah lembut yang Rasul sabdakan ini tak dipakai oleh para suami. Nah, para ikhwah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bertambah kita memimpin istri dengan ar-rifq wal-lin, yakinlah bertambah taat istri itu. Apalagi istri itu sudah tahu agama. Karena dia dibaikin suami, tumbuh kuat cintanya ke suami. Nah, kalau sudah kuat cintanya ke suami, akan mudah dia dibimbing kepada ajaran Nabi. Inilah kesuksesan sebagai pemimpin. Bagaimana mengendalikan istri agar gampang dia mendapatkan bimbingan-bimbingan agama ini dengan cara memimpin mereka lemah lembut. Kebaikan suami menimbulkan cinta di hati. Kalau dia sudah cinta ke suami, masya Allah, demi suami apapun dibuatnya. Ini perempuan. Maka wahai para suami, ayuhal ikhwah rahimakumullah, coba perhatikanlah prinsip ini agar kita mampu merasakan kehidupan rumah tangga yang baik, mampu menyelesaikan berbagai problema rumah tangga yang baik dengan cara yang baik. Karena kita menjalani rumah tangga sebagai pemimpinnya dengan apa yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menguatkan poin ini, lihat hadis berikut ini di riwayat yang sahih. Isnaduhu sahih bi majmu'i turuqih. Riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnad beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa, khiyarukum wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Kurang yakinkah kita dengan apa yang kita bahas tadi setelah mendengar hadis ini? Mukmin yang paling sempurna itu adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Bagaimana itu? Lihat ada di sini, khiyarukum khiyarukum linisaihim. Masya Allah. Orang paling baik kalian itu yang paling baik kepada istri-istrinya. Kita tidak disuruh Rasul, ukurlah kadar baik itu menurut kalian, tidak. Lihat suri tauladan itu di diri Rasulullah. Begitu sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau memimpin istri itu? Bagaimana akhlak baik yang beliau maksudkan? Lihat beliau. Nah, begitu ya. Jadi bukan versi kita. Ah, menurut saya baiknya begini. Tidak. Tetapi baik bagaimana yang Rasulullah terapkan. Teori-teori, cara, metode untuk beliau mampu menguasai para istri, membimbing mereka, mendidik mereka ke agama ini, hingga menjadi sosok-sosok wanita yang jadi panutan umat manusia. Dan Allah menegaskan dalam surah An-Nisa ayat 19 perintah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli mereka para istri-istri kalian itu dengan cara baik. Cobalah pergauli dengan cara baik, ikhwan fiddin rahimakumullah. Para wanita adalah makhluk Allah yang lemah, yang bengkok. Maka ketika kita menjalani rumah tangga, sudah mampu memiliki al-ba'ah, kemampuan mempersunting seorang wanita jadi istri, itu hakikatnya kita sudah siap untuk dibebani membimbing sosok makhluk Allah yang lemah ini ke jalan agamanya. Bukan hanya terbayang kita kesenangan syahwat belaka. Nah, tapi kita sudah siap untuk membimbing istri ini yang dia adalah wanita yang bengkok. Bengkok sebagaimana Rasul sabdakan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Istausu bin nisa'i khairan." Berwasiatlah kalian dengan cara baik kepada para istri itu. Mengapa begitu? Fa innahunna khuliqna min dhila'in. Itu para istri itu, kata Allah, kata Rasulullah, diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Wa in a'waja shay'in fi dhila'i a'la. Yang paling bengkok dari tulang rusuk yang paling atas. Coba, dari situ mereka dicipta. Itulah yang paling bengkok. Coba lihat, ikhwan, tulang-tulang ini ya. Kalau rotan lentur. Ini tulang. Sampai Rasul bersabda, "Fa in dhahabta tuqimuhu kasarta." Kalau kau pergi kepadanya, kau paksa mau lurus, patahlah tulanglah pula itu. Kamu mau cepat dia bagus, kamu paksa, patah. Tetapi wa in taraktahu lam yazal aqwaj. Tapi kalau kamu biarkan begitu saja, tidak kamu bimbing, tidak kamu nasihati dengan baik, dia akan terus bengkok. Lihatlah bagaimana Rasul menggambarkan yang namanya perempuan. Maka Rasul ulangi di hadis ini, "Fastausu bin nisa'i khairan." Maka berwasiatlah kalian dengan para istri itu dengan wasiat yang baik. Enggak bosan-bosan kita sebagai pemimpin memberi bimbingan ke istri, enggak bosan-bosan. Jangan kuat. Jangan pernah merasa cukup. Wanita itu bengkok. Wahai para wanita, para ummahat, sadarilah fitrah ini agar para istri pun gampang dibimbing suami. Sadar kami makhluk bengkok, kami butuh pembimbing. Kalau tak dibimbing kami bengkok terus. Kalau dipaksa mau cepat lurus kami patah. Maka para istri yang dipimpin pun menyadari, bukan merasa tersiksa dipimpin suami, tapi merasa senang bangga. Saya dapat diluruskan pelan-pelan oleh suami dengan wasiat-wasiat yang penuh kelemah lembutan. Bukan merasa satu siksaan sebagai yang dipimpin, tapi merasa bangga, saya punya pemimpin sekarang. Saya bengkok, saya butuh pemimpin ini. Dan suami pun berperan aktif sebagai pemimpin yang baik, mengamalkan sabda Rasul dalam riwayat tadi yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Hadis tadi dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa wanita itu bengkok. Dua kali Rasul pesankan, di awal hadis Rasul ucapkan itu, "Istausu bin nisa'i khairan," di akhir Rasul ulangi lagi, "Kalau begitu," kata Rasul, "fastausu bin nisa'i khairan." Jadi ikhwah, kita mandang istri tak kita pandang dengan sebelah mata. Bukan itu maksud kita mengkaji hari ini kita pemimpin, bukan. Tapi kita pandang mereka sebagai makhluk yang perlu dikasihi, diayomi, disayangi. Kasihan ini istri saya bengkok. Begitu kita memandang makna kajian ini, tidak seperti yang dianggap oleh mereka yang tak kenal Islam. Hadis ayat yang mengajarkan kita pemimpin laki-laki itu pemimpin perempuan, terbayang mereka adalah tindakan-tindakan anarkis, menang sendiri, kasar. Maka mereka sekarang bahkan sudah cukup lama memperjuangkan kesetaraan. Nah, seakan-akan aneh lah kita ini, kawan. Kalau kita yang tahu ilmu heran. Seakan-akan di Islam ini wanita dirugikan, ya kan? Mau ngomong itu aja mereka, cuma belum terlontarkan. Tak enak jadi orang Islam, wanita Islam gak enak. Selalu laki-laki yang diistimewakan, kami dikesampingkan. La haula wala quwata illa billah. Patriarki istilah mereka. Islam ini patriarki, selalu mengunggulkan, memanjakan lelaki. Kalau kita yang tahu ilmu, kita geleng kepala, ya, terenyuh kita lihat kebodohan kalimat-kalimat itu yang kadang mempengaruhi otak wanita-wanita kita. Bagaimana tidak, kita yang tahu ilmu tahu nasib perempuan di era jahiliyah. La haula wala quwata illa billah. Sebelum Islam datang, wanita ini enggak lebih kayak sampah di mata mereka. Kapan itu, ikhwah? Coba ikhwah perhatikan. Kapan kejadian apa yang Allah firmankan? Kalau dikabarkan ke mereka dapat anak perempuan, ghalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Ya tawara minal qaum. Kapan itu? Coba ikhwah jawab. Kalau diberi berita anakmu lahir perempuan, menghitam mukanya, marah, malu dia. Dia bersembunyi dari kaumnya, merasa enggak enak jumpa mereka. Anakmu perempuannya. Itu kapan? Setelah Islam datang atau sebelum Islam? Itu sebelum Islam, kuah. Begitulah nilai perempuan sebelum ada agama Islam ini. Dan dulu sebelum ada Islam, wanita kalau datang bulan, masa datang bulannya, haidnya dicampakkan di pengasingan oleh keluarganya. Tak boleh kumpul sama kami, kotor kamu. Sampai itu sempat terbawa itu, kuah. Terbawa itu. Terbawa di diri istri Rasul. Salah seorang istri Rasul, Ummahatul Mukminin, pernah tidur sama Rasul, tahu-tahu haid, menghindar beliau. Bangun Rasul, kenapa? Kenapa kamu, kata Rasul? Haid ya Rasulullah. Kenapa rupanya kalau haid? Isna'u kulla syai'in lan nikah, di Islam buat semua sama istrimu kecuali hubungan suami istri haram. Lainnya enggak ada masalah. Masya Allah. Naik derajat wanita yang dulu hina di mata jahiliyah. Ini perempuan Islam enggak tahu ini, ikhwan. Jadi dia mau balik lagi macam zaman jahiliyah. Nah. Tak paham mereka statusnya diangkat agama ini. Dulu mereka barang warisan. Diwarisi oleh keluarga suami. Itu di jahiliyah, mati suaminya, keluarga suaminya mewarisinya. Kalau dia mau nikah lagi, izin keluarga suaminya. Dia barang milik mereka. Tapi di Islam dikasih warisan perempuan. Itu pun ribut, minta sama rata. Entahlah sudah. Padahal biar tahu kaum perempuan dulu kalian gak ada cerita warisan. Kalian diwarisi. Di agama ini kalian diwarisi. Di agama jahiliyah, di agama ini kalian dikasih warisan. Masya Allah. Beda kali kan. Dan coba ikhwah perhatikan bagaimana Rasul menanamkan kepada para sahabat yang jelas-jelas mereka mantan-mantan jahiliyah dulu. Rasul tanamkan prinsip ini. Orang paling baik, kalian paling baik sama istri. Karena Rasulullah tahu sallallahu alaihi wasallam bagaimana mereka dulu memperlakukan wanita. Sampai yang tega orok bayinya dikuburnya hidup-hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Sampai ditanya orang-orang itu, dosa apalah kalian dibunuh? Itu yang betul tega. Lahir perempuan, tanam. Masya Allah. Kalau yang enggak tega dibiarkan hidup tapi hina. Anak perempuan hina, tapi anak perempuan dalam Islam. Apa kata Rasul dalam hadis sahih? Siapa yang punya dua anak, lahu bintani au ukhtan, kemudian dia rawat itu anak sampai baligh, dia dan saya, kata Rasul, kahata ini, kayak begini, kata Rasul, di surga. Coba. Naikkan nilai perempuan. Tapi kok itu pun perempuan nuntut. Gak enak jadi wanita Islam, selalu di bawah laki-laki. Belum tahu dia kayak mana dia sebelum Islam datang ya. Ya kan itu. Belum tahu dia bagaimana dia sebelum Islam datang. Islam inilah ngangkat derajat dia. Bagaimana Islam mendudukkan posisi seorang ibu, wanita. Bagaimana Islam memuliakan seorang istri bagi suaminya, wanita. Semua dengan ajaran Islam, bukan ajaran kufar barat, bukan. Tapi begitulah para ikhwah. Maka kita sebagai para suami, mestinya ini menjadi poin yang benar-benar diperhatikan, agar kita dapat memimpin istri itu dengan baik. Sungguh, ayuhal ikhwat al-kiram, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tauladan kita yang sangat teristimewa sekali kalau kita lihat sikap beliau ke istri-istrinya. Mengenai akhlak kelemah lembutan ini, luar biasa. Satu contoh yang perlu ikhwah catat baik-baik, kisah di surah At-Tahrim. Di surah At-Tahrim, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah rasulnya. Di ayat yang panjang, wa id asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha. Ingat ketika Rasulullah merahasiakan ke sebagian istrinya, Rasul sampaikan ada cerita. Rasul sudah pesan, jangan kamu bilang kemana-mana. Tapi dilanggar istrinya. Coba aku. Coba lihat ayat itu nanti bagaimana Rasulullah bersikap. Padahal beliau berpesan waktu itu kepada Hafsah, Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Tahu-tahu Hafsah cerita kepada Aisyah. Ini kan pelanggaran atas amanah Rasulullah. Apa yang terjadi pada ikhwah yang dimuliakan Allah? Falamma nabba'at bihi wa adharahu Allahu alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada 'an ba'd. Masyaallah. Ketika sudah disebar berita itu, Hafsah cerita ke Aisyah. Kedua ummul mukminin ini sudah sama tahu, padahal Hafsah yang Rasulullah amanahkan. Ummul mukminin jangan bilang ke siapa-siapa ini, Hafsah. Dia cerita ke Aisyah. Allah beritahu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul panggil. Rasul tanya, "Hafsah radhiyallahu taala anha ummul mukminin terkejut, kau kok tahu ya Rasulullah?" Allah beritahu kepadaku. Apa sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Arafa ba'dahu wa arada 'an ba'd." Masyaallah. Tanpa celah, tanpa makian ke istri. Hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam akui sebagian itu, Rasul anggap yang lainnya tidak dihitung beliau daripada cerita itu. Coba. Kata para ulama dalam menafsirkan ayat tersebut, lihatlah bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat pelanggaran istri ini atas amanah beliau, rahasia itu. Tidak ada muncul dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam caci maki, hardikan dan sebagainya. Tidak. Masya Allah, betapa mulianya para ikhwah rahimakumullah akhlak Nabi kita yang mulia dalam memimpin keluarganya. Betapa istimewanya. Tidakkah ini jadi tauladan yang membuat kita berpikir, mengapa saya tidak begitu jadi pemimpin? Apalagi ini terkait erat dengan kajian tadi malam. Ini salah satu pembuktian kita mau menjadi salafi yang sebenarnya, yang sejati. termasuk menjadi salafi dalam urusan rumah tangga. Nah, menjadi yang sebenar-benarnya pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneladani beliau bagaimana memimpin para perempuan, para istri. Karena kita tidak ingin kesalahan kita dalam memimpin para istri menjadi penyebab istri kita durhaka dalam rumah tangga. Kita tidak ingin itu, ikhwan fiddin azakumullah. Kita semua orang yang berharap, namun jangan hanya dalam harapan tapi pembuktian. Berharap dengan doa kita yang Allah pernah firmankan di surah Al-Furqan ayat 74. Allah berfirman, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Kita ingin menjadi orang yang selalu berkata, berucap, "Wahai Rabb kami, karuniakan untuk kami dari istri-istri kami, anak turunan kami, penyejuk hati kami, penyejuk mata kami mandang mereka." Kalau cuma doa ikhwah, tanpa usaha, upaya, enggak bisa. Ini harus diwujudkan dalam bentuk usaha dan upaya. Bagaimana anak istri itu penyejuk hati kita ketika kita pulang ke rumah melihat mereka. Jauh dari pelanggaran, kerusakan, dari kemaksiatan, sejuk hati kita, masya Allah. Itu baru yang namanya surgaku rumahku, rumahku surgaku. Hah? Tidak seperti banyak orang hari ini, ketenteraman dicari di luar rumahnya. Hah? Kalau kita yang betul-betul mengenal agama ini, ketenteraman hidup ya di rumah itu. Kalau bisa gak usah keluar rumah kita. Kalau bukan karena ada tuntutan-tuntutan pekerjaan, tanggung jawab, memberi nafkah keluarga, kalau bisa ya kawan, di rumah saja kita. Nah, betapa nikmatnya dekat dengan anak, dengan istri, hah? Dengan mereka yang kita pimpin dengan cara kepemimpinan yang benar. Betapa senang hati. Tidakkah kita rindu mewujudkan rumah tangga seperti itu, ikhwan fiddin rahimakumullah? Yang kita setiap dari di luar rumah, jauh dari mereka, rindu pulang ketemu mereka. Nah, di tengah banyak manusia hari ini merasa sesak dada, sempit hati, lama-lama dekat istri, lebih senang di warung kopi, dari pagi sampai sore. Iya, disitulah dia cari ketenangan otaknya. Karena apa, ikhwan? Karena dia bukan pemimpin yang benar. Maka dia tidak rasakan nikmat memimpin yang baik itu. Tidak dia rasakan itu dalam kehidupannya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Para ikhwan yang saya muliakan, dengan keterangan-keterangan ini membuat kita sadar. Berarti inilah inti masalah dalam setiap problema yang timbul di rumah tangga. Tidak terbentuknya situasi yang benar dalam kepemimpinan rumah tangga. Maka ikhwah, kalau kita perhatikan bagaimana semestinya seorang suami terhadap istri, hebatnya tanggung jawab yang dia tanggung, dia bawa di pundaknya, kita pun jadi sadar, khususnya para istri. Berarti memang suami saya memiliki hak yang besar dalam hidup saya. Begitu. Timbal baliknya muncul. Besarnya beban suami memimpin istri dengan cara-cara yang benar, kelemah lembutan yang benar, menimbulkan di sisi istri perasaan, betapa kalau begitu saya harus benar-benar melayani suami sesungguh-sungguhnya. Begitu hebat dia mengurus saya, memimpin saya dengan baik. Itu timbal balik. Kalau dah itu sama-sama ada di dua suami istri, apa enggak rukun rumah tangga? Hah. Besar betul memang hak suami itu bagi istri setelah mengenal tanggung jawab besar di suami. saking besarnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih pernah menegaskan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang wanita, Rasulullah tanya kepadanya, "Azatu ba'li? Apa kamu punya suami?" "Punya ya Rasulullah." "Bagaimana sikapmu ke suamimu itu?" "La aluhu, aku enggak pernah membantahnya, aku selalu melayaninya." Kata Rasulullah, "Kau jaga itu." "Kenapa?" "Karena," kata Rasulullah, "huwa jannatuki wa naruk." Suami itulah penentu surga nerakamu. Sampai sehebat itu Rasulullah memposisikan suami di hadapan istri. Masya Allah, coba ikhwah. Hah, para ummahat dan akhwat, para istri, lihat hebatnya kedudukan suami. Terus apa terus berpikir para perempuan? Enak kali mereka. Bukan begitu. Malah mereka berpikir apa? Gampang betul kami cari surga. Hah? Jadi mudah, enggak perlu repot cari surga. Sebagaimana di hadis lain yang dikeluarkan Al-Imam At-Tabrani, ada satu hadis yang sahih. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalatil jannah." Masyaallah, gampangnya dengan ini perempuan cari surga. Apa repot-repot lainnya kalau sudah berumah tangga? Kalau perempuan menjaga salat 5 waktunya, puasa Ramadannya, dia jaga kehormatannya, dia taati suaminya, 4 saja kan, dakhalatil jannah, sudah masuk surga. Jadi harusnya perempuan mendengar, "Oh, di suami itu surga neraka saya." Bukan berpikir, "Ah, tuh lihat, enak-enakan aja suami itu." Tapi berpikir, "Kalau begitu-begitu gampang kami cari surga Allah, cari ridho suami kami, selesai. Kami taati dalam perkara yang tidak maksiat kepada Allah. Kami tunduk seutuhnya dalam perkara yang kami dibawanya ke jalan Allah. Di situ surganya." Kan sederhana kan teorinya itu. Ini kepada para istri, para ummah, tanamkan prinsip ini dalam hidup. Jauh dari problema insyaAllah. Kalaupun datang problema itu, cepat selesai. Enggak berlarut-larut, berbulan-bulan enggak. Enggak perlu sampai berujung ke pengadilan agama. Cukup di kamar saja. Nah, enggak jauh-jauh, di kamar selesai. Antar suami istri itu selesai. Enggak perlu ribut sampai tetangga dengar, mertua terlibat. Satu keluarga besar heboh kasus kita berumah tangga. Enggak perlu itu. Nah, bagaimana tidak? Kalau suami seorang pemimpin yang betul-betul memimpin seperti Rasul memimpin keluarga, istri yang dipimpin menyadari suami ini penentu surganya, masalah apapun selesai kok. Cepat tunduk, cepat rujuk kepada kebenaran ketika timbul problema di tengah mereka. Masya Allah. Nah, coba kalau enggak inginkah kita rumah tangga seindah itu? Maka jadilah para istri yang saleh dan salihah. Karena disitulah letak kebahagiaan yang paling menyenangkan di kehidupan dunia ini bagi seorang suami. Maka di saat seorang wanita mampu memposisikan dirinya sebagai istri yang menyenangkan suami, ketika dipandangnya, mentaati ketika diperintahnya, menjauhi perkara yang dibencinya, masya Allah, itulah kenikmatan terhebat, kesenangan dunia nomor satu bagi suami. Itu bukan cakap ulama lagi, bro. Tapi itu hadis Nabi. Dalam riwayat yang dikeluarkan Imam Muslim, Nabi menegaskan, "Ad-dunya mata', wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Dunia ini kesenangan, kata Rasulullah. Seindah-indah, sebaik-baik kesenangan dunia istri salihah. Kita senang kan? Punya harta senang, punya pekerjaan mapan senang. Tapi itu gak berbanding sama senangnya kita punya istri solihah. Kalau istri solihah gak punya harta pun kita terhibur dengannya. Tapi kalau istri sudah gak solihah, itu khalas. Melimpah pun harta antum, simpanan antum, suntuk kepala. Kecuali sudah gak normal dia. Kalau dia merasa gak apa-apa saya, katanya. Ikhwah, walau sanggup dia menikahi mau berapa wanita dengan hartanya, kalau udah istri ngulah namanya, sakit kepala. Pas betul sabda ini, shadaqah Rasulullah. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Hadis riwayat Muslim. Apa enggak bersemangat kita melihat hadis ini? Hidup sebentar ini, ikhwah. Kalau rumusan orang awam, mereka selalu membawakan rumusan nikmatilah karena hidup cuma sekali. Maksud mereka, buat dosa sepuas hati. Kalau kita ahlus sunnah yang tahu ilmu, kita juga punya rumusan itu. Tapi ini jalan halal, kita mau menikmati sepuas-puas hidup dengan yang halal. Salah satunya, punya istri solihah. Masya Allah, itu tekad kita. Itu yang halal untuk kita. Yang Rasulullah katakan, itulah kesenangan dunia terbaik. Betul sungguh, ikhwah. Gak ada duanya ini kalau sudah istri baik, salihah, menyenangkan hati seperti yang Rasulullah pernah sabdakan waktu beliau ditanya, su'ila ayun nisa'i khairan. Ayun nisa'i khairun. Ditanya ke Rasul, wanita mana ya Rasulullah paling baik? Apa jawab Rasulullah? Yang mana dia menyenangkanmu, menyenangkan suaminya kalau suami melihatnya. Inilah istri wanita terbaik. Kalau suami melihat, senang suami melihatnya. Kemudian dia taat ke suaminya. Tuti'uhu idza amara. Taat kalau diperintahkan. Aduh. Apa enggak sejuk kali hati? Kita cakap yang baik, dia patuh. Hah? Ini kan ada timbal balik dari kepemimpinan tadi ini. Maka dia begitu sikapnya. Dia lihat suaminya betul-betul mengayominya, menyayanginya, timbul ketaatannya. Inilah wanita terbaik. Dan tidak berani menyelisih itu khalifuhu fima yakrah fi nafsiha wa mali. Tidak berani menyelisih suami yang suami tidak suka baik terhadap dirinya atau harta suaminya. Tidak berani dia macam-macam. Atas perkara yang tahu dia suami tidak senang. Saya buat begini, saya buat hartanya begini. Inilah perempuan terbaik kata Rasulullah. Masya Allah, ikhwah. Hadis itu sahih, dikeluarkan Imam Ahmad. Sanadnya sahih dengan syawahidnya. Jadi yang seperti ini menjadi satu harapan lah dalam kehidupan kita. Iya. Sebagaimana istri menginginkan suami yang saleh, suami pun ingin istri yang saleh. Memang itu standar mencari jodoh, ikhwah. Karena ingin terwujudnya rumah tangga yang mawaddah warahmah tadi, litas kunu ilaiha. Saya jadi teringat ucapan Al-Hasan Al-Basri. Pernah Al-Hasan Al-Basri ditanya, dengan siapa anakku yang baiknya ku nikahkan dia? Apa kata Al-Hasan Al-Basri, ulama besar ini? Kau nikahkan anak perempuanmu dengan laki-laki yang saleh. Kenapa? Kalau dia cintai anakmu, dia akan muliakan anakmu itu. Kalaupun dia enggak suka sama anakmu, enggak dizoliminya anakmu itu. Masya Allah. Coba kamu lihat. Begitulah karakter suami yang baik. Yang dia sadar, dia punya beban tugas mengayomi istri. Cinta dia ke istrinya, dia muliakan istrinya. Kalau muncul rasa kurang cinta, yang namanya cinta itu naik turun dalam rumah tangga, tak dizoliminya istrinya. Jadilah suami yang seperti ini, ikhwan. Yang begini ini akan berbekas terkesan betul di diri para istri. Ketika mereka melihat betapa suaminya demikian rupa, menjadi sosok pemimpin yang dibuktikan oleh mereka, suami-suami kami benar-benar memimpin dengan kasih sayangnya. Di saat ada muncul hal-hal yang kurang mengenakkan di rumah tangga, mereka pun dengan gampang tunduk, patuh. Tak muncul pembangkangan, tidak muncul pemberontakan-pemberontakan istri yang layak terjadi di masyarakat kita ini. Tapi timbul ketundukan. Nah, maka keseruan kepada para istri yang menyayangi rumah tangga mereka, yang ingin segala problema rumah tangga dapat terselesaikan dengan baik, jadilah para istri yang terpimpin, para istri yang dibawahi suami dengan sebenar-benar yang terpimpin. Sadarilah fitrah kekurangan wanita, karena memang perempuan ditakdirkan naqisatu aqlin wa din, memang benar-benar kurang akal dan agama. Jadi sangat butuh dibimbing begitu. Maka menjadilah istri yang bangga dibimbing suami, tidak jenuh, bosan, malah marah, tidak begitu. Tapi senang dibimbing suami, karena dia sadar, saya ini dicipta Allah memang menjadi makhluk yang lemah akal dan agama. Maka saya butuh dibimbing, tidak bosan dinasihati suami. Ya. Tentu ya, kok bahagia kan istri mau dengar nasihat kita. Itu harus dengan cara yang tadi kita kaji, membentuk kepercayaan istri akan kepemimpinan suami, kelemah lembutan suami. Timbal balik itu ada. Jangan kita memimpin dengan cara-cara tidak benar, terus berharap yang dipimpin memberi hak kita dengan benar. Jangan. Jangan demikian, itu enggak akan pernah terwujud. Ikhwani fiddin, azakumullah. Jadilah kita pemimpin yang baik, yang insyaallah para istri kita pun akan mau dipimpin dengan baik. Wahai para istri, para akhwat dan ummahat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu hadis yang harus disimak benar-benar agar para istri memposisikan diri sebagai yang dipimpin dengan mengharap ridha Allah ta'ala dari suaminya. Karena hak suami begitu besar dalam agama ini. Pernah terjadi dalam satu riwayat yang dikeluarkan dari jalur sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri. Riwayat ini dikeluarkan Al-Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam Al-Musannaf, Al-Imam Al-Baihaqi di dalam As-Sunanul Kubra, Al-Imam An-Nasa'i juga di dalam As-Sunanul Kubra, dan juga selain mereka meriwayatkan riwayat ini. Riwayat ini sanadnya hasan, bi isnadin hasan, yaitu riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna rajulan ata bibnatin lahu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang membawa anak perempuan yang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala inna ibnati hadhihi abat an tazawwaj. Qala faqala laha ati'i abaka. Mengadulah si laki-laki ini, ini anak perempuanku ini enggan dia untuk menikah. Enggak mau disuruh nikah ini anak perempuanku ini. Maka Rasulullah menasihatkan kepada anak perempuan itu, ati'i abaka, taatilah ayahmu itu, taati dia. Qala faqalat la, kata anak perempuan itu, tidak ya Rasul. Hatta tukhbirni ma haqqaz zawj ala zawjati, sampai kau kabarkan kepadaku apa saja hak yang harus dipenuhi oleh suami, yang harus dipenuhi istri atas suami, hak suami atas istri. Kalau kau enggak beritahu aku enggak mau taat ya Rasul. Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Faqal haqquz zauji ala zaujatihi allau kana bihi qurhatun fala hisabha aw ibtadara min kharahu sadida aw la hisabhu ma adda haqqahu. Coba buat riwayat-riwayat begini untuk para istri meluluhkan mereka sebagai yang dipimpin. Aduh, besar kali hak suami kami. Bagi suami bukan riwayat begini merasa tinggi diri, tidak, tapi malah timbul kasih sayangnya ke istri. Ya Allah, besar betul tugas istri, hak saya harus dia penuhi. Apakah saya suami baik kalau saya enggak bantu dia memenuhi hak itu? Begitulah harusnya. Apa kata Rasulullah? Hak suami atas istri yang harus dipenuhi istri. Sungguh, kalaulah ada luka di badan suami, kurhah, kemudian pala hisabha, itu luka dijilat istri, dijilat ya, tentu dengan lidahnya. Itu pun kata Rasulullah, dia belum menunaikan haknya. Atau kata Rasulullah, muncul dari hidung suami itu sodida, muncul nanah, dijilatnya itu, itu pun belum dia tunaikan hak suaminya. Istri mendengar riwayat begini, takut mereka salah-salah gak patuh suami. Sampai kalau ada kaki suami, hidung suami, bernanah di jilatnya pun belum dia tunaikan hak suaminya. Masih kurang. Berarti yang baru diberinya sekarang belum apa-apa. Dan bagi suami mendengar ini, Masya Allah, besarnya lah tugas istriku. Besar kali tugas mereka. Layakkah kemudian tidak dengan kasih sayang kupimpin mereka? Begitu ya, Pak. Kalau kita lah dikasih tugas itu belum tentu mampu. Nah, sekarang istri saya yang kondisinya kurang akal, kurang agama, dapat beban seberat itu, sanggupkah saya tak pimpin mereka dengan kasih sayang? Semau saya saja, selera saya saja, sombong dan lagak diri saya kedepankan. Muncullah pikiran itu, iba kita lihat tugas berat itu di tengah mereka kurang akal, kurang agama. Masya Allah, riwayat ini luar biasa. Mendengar itu apa kata wanita tadi? Faqalat, walladhi ba'ataka bilhaq la atazawwaju abadan. Demi Allah yang mengutus engkau ya Rasul dengan kebenaran, aku enggak mau nikah selamanya. Enggak sanggup. Takut perempuan ini. Nah, mendengar itu Rasulullah berkata kepada bapaknya, faqala la tankihuhunna illa biiznihinna. Ya sudah kata Rasul, jangan kalian nikahkan anak perempuan kalian kecuali dengan izin mau mereka, jangan paksa. Itu resiko berumah tangga. Maka benarkah ikhwah, sanggupkah kita, berakalkah kita kalau melihat tugas seberat itu di pundak istri, kita malah tak membantunya dengan lemah lembut ketika dia kurang menjalankan tugasnya? Berakalkah itu jadi suami? Dengan hanya menuruti amukan kita, emosi kita. Sungguh demi Allah ikhwah, jujurlah, kadang begitulah tingkah kita melihat ulah istri. Selalu marah yang dikedepankan. Na'uzubillah min dalik. Ini tak pantas ikhwah yang mulia terjadi pada diri-diri kita. Maka ini yang perlu saya tekankan kepada kita semua, para suami dan para istri. Posisikanlah diri dengan sebaik-baiknya di posisi masing-masing. Ini baru sebagian riwayatnya. Dan banyak riwayat lagi yang dimuat ulama di kitab mereka, bagaimana hebatnya tanggung jawab yang harus dipenuhi suami ke istri, istri ke suami. Bagaimana besarnya. Nah, kalau ini sudah dijaga, stabil dia, gua. Di kita pemimpin penuh kasih sayang membenahi istri. Ini istri ya, belahan hati kata orang, ya kan? Itu kan istilah kita. Saking cinta. Apa enggak kita berharap dengan lama-lambut dia berubah? Mungkin ya gua kadang berpikir istriku ini lain, harus dikasari gitu. Ikhwah rahimakumullah, lupa kepada Fir'aun saja Allah bilang apa ke Nabi Musa dan Harun. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Fir'aun manusia terkufur masa itu. Apa bimbingan Allah kedua nabinya? Sampaikanlah ucapan kepada dia, ucapan lembut. Mudah-mudahan dengan lembut dia mau ingat, mau takut sama Allah. Fir'aun lebih jahat istri dari Fir'aun itu. Antum terus berputus asa dengan kelemah lembutan. Lebih jahatkah dia dari Fir'aun? Atas Fir'aun saja Allah Ta'ala membimbing nabinya, ucapkan qawlan layyinan, ucapan lembut. Mudah-mudahan dilembuti, mau tobat dia. Akankah kita berpikir lebih parah istri dari Fir'aun sehingga kita menganggap tak bisa kelemah lembutan? Bukan pula berarti para ikhwah rahimahumullah, dengan kajian ini kita mengkesampingkan ada sikap-sikap tempat-tempat tertentu suami bersikap tegas ke istri. Bukan. Nanti akan kita lanjutkan insyaallah ba'dal zuhur. Bagaimana adilnya Rasul dalam akhlak ini? Nah, bukan berarti dibimbing kita membabi buta dengan kelemah lembutan bimakna dalam artian kemudian membiarkan mereka terus dengan dosa. Hati-hati nih, wah ini bahaya. Bukan itu maksud kajian ini. Kemudian istri yang memang karakter wanita beda-beda, terus dia berlanjut dalam bab dosa dengan dalih lemah lembut, dibiarkan suami malah diberi biaya, diongkosi buat dosa. Bukan itu maksud kita, tidak. Itulah nanti tipe para suami yang dayus, yang Rasulullah bahasakan mereka dengan dayus, suami-suami banci. Membiarkan maksiat di istri, untuk terus dijalaninya dan tak bisa dia berkata apa-apa. Bukan pula begitu. Maka kita perlu melengkapi pembahasan ini insyaallah nanti, agar ikhwah semua benar-benar dapat pencerahan yang baik. Dengan ini saya percaya husnudzan billah, baik sangka kita kepada Allah, dengan menerapkan sunnah Rasul dalam masalah rumah tangga, mendudukkan ajaran Rasul di diri suami dan istri, problema yang muncul dalam mengarungi rumah tangga terselesaikan. Karena ini adalah landasan pijak berumah tangga yang kita kaji. Sebagaimana tadi saya singgung, kita enggak memfokuskan ke perkasus yang ikhwah hadapi. Kalau landasan pijak ini kokoh, problema itu semua terselesaikan insyaallah wa biidznillah. Naam, bi'aunihi wa taufiqih. Kita akan dapatkan penyelesaian yang baik dalam setiap problematika rumah tangga. Demikianlah ikhwah yang saya muliakan, untuk kajian pagi menjelang siang hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan terus dalam satu hari ini, agar kita dapat menguasai ilmu ini dengan baik, untuk kita terapkan dengan istri nanti. Kita berharap kita menjadi laki-laki yang paling baik, dan istri pun berharap menjadi wanita yang paling baik. Nah, itu semua tentu dengan ilmu dan amal yang akan kita bahas sampai tuntas pelajaran bagaimana mengatasi problematika rumah tangga dan solusinya menurut agama. InsyaAllah. Untuk saat ini saya cukupkan. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.